Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadariyu was-Safariyu. Utawi bab nerangno surat-surat utawi ayat-ayat utawi dawuh Allah Ta'ala sing bangsa turono ning dalem pas Rasulullah teng dalem was-Safariyu lan bangsa ayat sing diturono pas Rasulullah tindak. Al-Hadariyu utawi ayat-ayat sing diturono bangsa ning dalem iku mau perkara. Nazala kang tumurun apa ma fil hadri ing dalem Muhammad was-Safariyu iku mana nazala fi safar. Iku ma perkara nazala kang turun apa ma fi safari ing dalem donga. Wa amma safariyu anapun tawi ayat-ayat utawi dawuh-dawuh Allah Ta'ala sing bangsa tindakan iku falahu amsilatun. Mongko iku tetap kedue safari amsilatun te pira-pira conto. Minha iku setengah saing amsila ayatu tayammum uti ayat tayammum. Allati kang silai latifi suratil ma'idah di dalam ma'idah. Awaluha kang utawi kawitane surat iku utawi awaluha itu kawitane ayat utayamum ku ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum. Fa inna hadil ayatu nazalat tumurun apa hadil ayat fi mahalin yang dalam siji tempat. Isama kang den arane apa mahal bidatil jaisi kelawan tempat datil jaisi. Wa ya tidatul jaisi waro adil khulaifati ana ing gurine kawasan dil khulaifah. Wakila bil beda. Wayati beda iku bil beda ana ing daerah beda. Wayati beda iku tali nyanding apa beda dal khulaifah ing dal khulaifah bil qurbi klan parek minal Madinah di sange Madinah min tori iki makata terhitung sangka dalan Mekah. Wa min halan iku setengah sange amsila suratul fath utai surat fath. Nazalat tumurun apa suratul fath fi sa'il Hudaybiyah ing dalam tingkae utawa sejarahe sulhul Hudaybiyah. Fi qira'il khamim ing dalam kawasan qira'il khamim. Wadin yaiku nama jurang, nama lembah benahu kang iku tetep ing dalam antarane al-wadi wa benal Madinah nahu mi'atin. Sepadane 100 wasap inalan 70 apane melan maili. Wa benahu lan iku tetep ing dalam antarane qira'ul khamim wa benama kata nahu salasina melan te sepadane 30 mil. Wa min usfan lan terhitung sanging usfan ilaihi ilal wadi salah satu amjalin te telu piro-piro mil. Telu piro-piro mil, nama-nama mil sing sakniki. Wa amsilatul hadri yaute contone pira-pira ayat sing diturunno ning dalem kasirata niku akeh. Likaunihi krana satemene al hadri iku ala asla sing asal. Mulane fala yahtaju mung ora buta apa al hadri ila tamsilen maring conto. Liwuduhihi krana jelasi al hadri. Alaili wan nahari wasoifi wasitai. Ayat sing diturunno ning malam, ning siang, ning wektu napa? Ketiga wasitai lan wektu napa? Rendeng. Wayang kasimulan kabagi apa nuzulul Qur'an ing dene kelamane iki tibari zamane iklan ngitung zaman. Kabagi lailailian maring ayat bangsa bengi wa naharian lan bangsa rina. Wa sofiyan lan bangsa ketiga wa sitaiyan lan bangsa rendeng. Wa amsilatun nahari uti pira-pira contone bangsa rina iku kasiratun akeh. Li annahu li annan nahari wa al-aslu sing asal. Wa malaili wa anapun te sing bangsa bengi fa min amsilatihi mongko iku setengah sange amsilatul laili ayatu tahwilil kiblati uti ayat mindah kiblat. Wa min amsilati sofi lan iku setengah saking contone ayat sing diturunno wektu ketiga ayatul kalalah di ayat kalalah wa ya qaulu ta'ala yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah ila akhirha tuma ka maring akhir ayat wa samahalan darani ha ing hadil ayat sapa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam nabi darani bi ayati sofi lan ayat ketiga kama ka dene perkara sahabat kang tetep ma fi sahih muslimin ing dalam sahih musliman Umar radhiyallahu anhu. Wa min amsilati sitai qaulu ta'ala fi suratin nur innal ladina ja'u bil ifki usbatum minkum ila akhiril asri ayat tumeka maring 10 ayat. Fa minas sahihi mongko iku tetep ing dalam hadis sahih ana Aisyah ta sing Aisyah radhiyallahu anha annaha satmin hadil ayat unazalat tumurun apa hadil ayat fi yaumin ing dalam dino syatin kang banget rendenge utawa banget dingine. Puniki kula terangaken ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dados kula bolak-balik matur kitab niki niku namine Zubdatul Itqan apa? Zubdatul niku diulangaken Sayyid Alawi teng Sayyid Muhammad. Terus era Sayyid Muhammad dipun westani napa Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Tapi semua kitab niki niku materi dasare kitab niki Itqan sing kula beto niku. Napa kitab napa? Itqan karangane Imam Suyuti. Nah, kenapa harus dikenali lebih detail mana yang Makkiyah Madaniyah? Mun kula matur Makkiyah Madaniyah gunanya apa? Kalau turun di Mekah itu potensi mansukhah napa? Potensi mansukhah kecuali kalam khobar nggih, kecuali kalam khobar karena yang namanya mansukh itu tidak mungkin terjadi di kalam khobar. Kan enggak mungkin misalnya hari ini saya bilang Zaidun qa'imun, Zaid berdiri, Kemudian hari Ahad saya bilang, oh tidak berdiri. Karena kalau kalum khobar itu kan kadung terjadi. Apa? Kadung terjadi. Maka kemungkinannya ya tetap terjadi, wis kadung. Tapi kalau kalam insya atau amar itu bisa direvisi. Misalnya pagi-pagi, karena pagi saya bilang, cung aku tukok no pecel. Karena momennya keliwat, dah siang, kan bisa saja tak batalkan. Gak cung ganti rawon misalnya. Karena sifatnya perintah, apa? Sifatnya perintah. Ada muktadal hal dalam semua perintah. Misalnya Rasulullah karena lemah di Mekah, maka perintahnya itu lakum dinukum waliyadin. Ya sudah agamamu, agamaku. Ketika Rasulullah di Madinah itu kuat sekali dan Islam tetap dilecehkan mau dihabisin. Terus Nabi kena khitab disuruh ngelawan. Makanya disebut kital. Kital itu saling perang. Karena kital itu dari masdar musyarakah ya, qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan itu. Jadi nah itu kan berarti karena muktadul hal, karena ayatnya bersifat apa? Perintah. Jadi eling-eling ya. Terus yang bisa nasah mansuh itu hanya di surat-surat sing di situ kalamnya insya. Insya itu bisa amar, bisa nopona nahi. Kayak dulu Nabi ketika di Mekah itu malah enggak boleh ngelawan sama orang kafir. Fa'fu anhum wasfah, harus mudah memaafkan. Tapi ketika di Madinah masih dipakai mat buli-bulian sama orang kafir, mau dijajah, mau dihilangkan eksistensi Islam. Lalu ada ayat turun di surat Haji, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Mereka yang diperangi. Jadi syaratnya diperangi ya. Mereka yang diperangi, yukotalun itu diperangi, itu diberi hak melawan. Tapi tentu harus diperangi dulu. Makanya di surat Baqarah istilahnya apa? Qatilul ladzina yuqatilunakum. Perangi mereka yang merangi kamu. Ada sebagian ayat redaksinya wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Boleh kamu mengusir mereka karena mereka mengusir kamu. Jadi ayat-ayat ekstrim tentang perang, tentang kekerasan itu semuanya nunggu kondisi. Kondisi al-mujib lidhalik yang menyebabkan itu. Boleh perang kalau diperangi. Boleh ngusir kalau diusir. Jadi gue nyetak bojo yang nanti dicereweti. Mojo ujuk-ujuk nyentak disik. Ben wedi mumpung rung diamuk. Sekarang orang ngekei blojo isok-isok nyentak. Ayo apa ngomong apa? Oh iya sarap. Penglanang ini kududu obat. No. Tapi nak kono wis ngamuk, lha kowe oleh nyerang. Tapi biasanya wis don sih. Biasane wis ngamuk setengah jam wis don. Sak jam setruk wis. Tuh kalau kata Mbah Mun kalau guyon gitu, di bojo cerewet itu baru kamari sugih katanya. Tapi santri-santri yang di belakang bilang, "Gak mari sugih, Mbah, mari setruk." Jadi karena ilmu tentang itu enggak cukup. Ilmu ulama mana saja kalau menganalisis perempuan itu enggak cukup. Jadi pasti banyak khilafnya. Karena itu, polanya perempuan itu enggak jelas, itu enggak bisa dianalisis. Jadi itu ilmu siapa saja bisa. Saya pernah diminta ngaji di Mbah Hamid Bedowi itu, acara haulnya Mbah Hamid. Tapi ya enggak undangan, enggak. Karena saya memang jarang mau undangan umum. Ini perlu dicatat, senak sing pengen ngundang istibatal, ya demen kecewa. Terus. Pokoknya saya itu hanya mau di pernah guru sama pernah sepuh. Itu saja sifatnya ada undangan. Saya datang, terus karena saya datang terus ditunjuk disuruh ngaji. Bukan undangan, terus dinner itu. Kayak artis. Keribetan itu. Ya kayak seperti ini aja. Ngaji, sudah ngaji. Perempuan itu satu-satunya makhluk pangeran sing tahu membantah Kanjeng Nabi. Kalau bolak-balik cerita, jadi ini Quran ada ayat, surat, jadi surat Mujadilah. Tapi umumnya orang baca apa? Mujadilah. Sebetulnya itu secara nuzulul ayat lebih pas dia namakan Mujadilatun. Apa? Karena Mujadilatun itu isim fa'il pengganti fi'il mudorek yang di ayat Qadik Sami Allah Kaulalati tujadiluka. Jadi alati ing wong wedok tujadilukang bantah sopo lati. Nah pengganti fi'il mudorek itu di nahwu itu isim fa'il, karena zamannya sama, fi'il mudhari' zamannya hal dan is, bal itu penggantinya hanya isim fa'il. Jadi kalau rojulun yadribu bisa diganti ad-doribu, paham ya? Rojulun yansuru boleh diganti nasirun, berarti kalau hiya tadribu bisa diganti doribatun. Makanya kalau maknanya ya qad sami'a teman-teman mi banget sapa Allahu Allah qaulallati ing pengucapane wong wedok silailati tu jadi lu kang bantah sapa lati ka ing sira Muhammad fi zaujiha ing dalam babakan suamine lati watastaki lan nglaporno sapa wong wedok nglaporno kanjeng Nabi seumur-umurnya itu hanya dilaporkan oleh perempuan Nabi lho ini. Ora trimo kiai Nabi ku dilaporno. Jenenge wong wedok, menak nek trimo bojo enteng. Wong Nabi wae dilaporno jenenge wong wedok. Nabi wae dilaporno. Dilaporno ila wahi maring. Terus sempat terjadi debat, makanya terusane ayat wallahu yasma'u tahawurakum. Wallahu ta'awu yasma'u krungu saka Allah. Tahawurakum ing perdebatan sira loro. Iku perdebatane Nabi kalian perempuan itu. Muhawarah itu kalau dalam bahasa Arab itu perdebatan. Jadi muhadasa, muhawaroh itu maknanya apa? Perdebatan. Makanya kalau orang latihan apa konversasi Inggris itu, conversation Inggris itu disebut apa? Muhawaroh apa? Muhawaroh. Muhawaratul lughat al-Inggrisiyah, muhawaratul lughat al-Arabiyah. Debatnya itu wah luar biasa. Segamanya Nabi kudu kalah, muwara kekasihnya pangeran, musom-musom wedok. Jadi khawlah itu wahyu. Pokoknya ceritanya kudu wahyu, gak boleh cerita kelek. Khawlah itu wahyu. Mbah barhat mbah barwiye mulai iku pas sujud sing lanang wong Arab iku gak mangan mendoan gak mangan tempe iso mbok bayangno wong Jawa ngono bojone suci tenang ae mangane mendoan ambek sego jagung dadi ora wong ayu ya biasa wae dadi wong Arab iku mangane daging terus ning hadis semua asbabun nuzul redaksine fa'a jabat tu ajizatuha. Nah, bermaknanya ya fa'a jabat mongko gawakno hu ing rajul jenenge Aus bin Somit. Apa ajizatu wa bermaknane dhewe ajiz. Pokoke pas sujud itu sing gawakno ajizatu. Sing juara iki juara iki. Iki murid kecelakaan. Dadi makna sing bener ra iso nak makna ngono. Iso. Dadi uteke wis elek banget. Akhire njaluk sing lanang njaluk. Karena sing wedok lagi sujud, lagi nikmati pangeran ra gelem. Ora gelem terus ngamuk sing lanang. Wong lanang ngerjaluk ora tike iku ya ngamuk iku wis kunane kuno. Tapi nek sing mangan mendoan ngamuke rapati tenan karena ya tadi jawate mesti rapati tenan. Wis akhire ngamuk terus wong Arab iku ngamuk tertinggi iku muni anti aliyah kadzuri ummi, kowe berstatus kayak ibu. Ini makanya pentingnya ngaji tradisi. Berstatus kayak ibu itu di orang Arab itu adalah dzam. Dzam itu satu apa ya? Satu kesalahan yang harus dikritik. Tapi kalau orang Jawa kan enggak, makanya kalau saya ditanya, fikih Jawa sama fikih Arab itu beda. Wong Jawa nak muni dek kue koyo ibu, itu maknanya sama-sama ngerawat saya. Makanya saya berpendapat tidak mesti secara fikih dihukumi zihar, karena perasaan mengatakan kaya itu beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab bilang kamu sudah kaya ibu, maknanya selawas-selawas haram tak keloni, haram tak jima, haram tak kumpuli. Ini perbedaan apa? Kultur Arab. Maka fikih itu kalau yang sifatnya sosial atau kultural itu memang enggak bisa sama. Itu kan ibarat begini. Orang Jawa itu kalau dicekel jenggote itu kira-kira ngamuk to, kira-kira. Tapi kalau orang Arab itu kehur madan. Sing jajal jenggote kang ali cekel. Wes dianggap murid ra duwe. Sebenarnya wong Arab lucu. Berarti padha jenggotene cekel-cekelan wah, kebayang enggak cara wong Jawa. Wong Arab nak seneng wong lu sirai dicekel-cek diwambung bumbunan nanti kalau delok orang mentah lo lho kalau nanti kalian bangun teng Medina karena bangun orang alim alama dan beliau mu'ammar sepuh ada orang Arab pun yang kalian ya yuk dicekel-cek terus diwambung nih saya mau Jawa gak siap aku enak ya semua antes coba kelcek terus di enggak dicekel-cek sewurwe pan sewang Arab. Sadate ngono. Cara wong Jawa kan repot. Cara wong Arab itu penghur. Sehingga saking mangkelnya si lelaki tadi bilang anti aliya kadzuri ummi, kamu sudah berposisi kayak bu e fi khurmatil jima wa fi khurmatil mulamasa wa fi khurmati kata wa kata. Sama-sama haram dikumpul. Setelah itu getun den. Waduh, bojo ayune ngene kok tak zihar. Zihar itu sama dengan tolak bain. Sing wedok ya getun, sing lanang ya getun. Jika cerita lapor ning Kanjeng Nabi. Sing lanang tok sing lapor. Kata Rasulullah, "Nah ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah pada ketentuan hukum. Kata Rasulullah, hingga detik ini belum ada wahyu, maka ketentuan dihar sama dengan ketentuan yang ada di zaman jahiliyah, yaitu biman zilatit tolak, berstatus kayak apa? Tolak. Ya sudah, jenis wong lanang kan nurut. Mulang, kata Rasulullah, zihar itu kayak tolak. Ya sudah, kita enggak boleh kumpul. Nerima, sing lanang nerima. Yang wedok enggak terima. Enggak, aku dewe sing matur Nabi. Puarani kan jenis. Puarani. Ya Rasulullah, apa betul engkau menghukumi zihar kayak tolak? Ya, sampai sekarang begitu. Belum ada ketentuan dari Allah. Wah, ini enggak bisa. Enggak bisa, itu hukum yang enggak benar. Enggak bisa. Kenapa dari Nabi? Ngomongnya jorok, jadi orang wedok mulai disini jorok. Nabi, jenengan roh bojoku lho. Ya ngerti dari Nabi, ya ngerti. Akala syababi, wa afna umri, wa nasartu lahu batni. Terus anaknya, hatta idha akala syababi, terus wafu. Terus ngomong terus. Enak wae saat ini kita hukumi tolak. Kulo riyen wayu kinyis-kinyis, saat ini kita serapati ayu. Mergo istuwa. Anak kulo kada. Cara hukum tolak zaman kulo ayu, ra masalah dipegat. Kulo golek bojo jek gampang. Tapi aku saiki wis tuwa. Meskipun saya ayu, tapi meskipun saya ayu. Jenengan ngertos, wong lanang. Anak kulo nak dirumat bojo kulo, mesti terlantar, mesti katut babon. Jeneng wong lanang, dudo itu mesti katut babon. Nak tak rumat kulo, anak kulo kelaparan, wong kulo rondo, wong wedok. Jadi gak bener hukum tolak. Dikaji malih. Nabi lho, dikono-kono iku Nabi. Nabi yes. Ya tapi hukumnya sementara ngono. Aku itu Nabi yang ngenteni wahyu. Ya yes, pokoknya ngono. Pokoknya ampun putus no tolak rin. Tinggal mulai saat ini. Pikir-pikir rin. Mulai. Ini jenis orang wedok. Sekondang dengan pokoknya. Malah ini surat ini ada surat Rijal. Ini surat apa? Jadi juara. Mulai. Tapi itu justru ngetokno nak Rasulullah itu Nabi. Jadi barang sing kowe ra seneng iku kadang dadi dalailul ijaz dalil mukjizat Al-Qur'an dalil kenabiane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi itu enggak ada yang dengar debatnya Nabi dan Khawlah namanya Khawlah perempuan ini namanya siapa Khawlah Aisyah itu di kamar itu enggak pati dengar mu lamat-lamat ana wong wedok nglabrak Kanjeng Nabi ngono tok kenangan Aisyah sapa wani nglabrak kenyet terus bakas sapa terus enggak pati detail Sayyidah Aisyah itu dengar enggak pati detail ya. Pas perempuan itu terangnya teranan. Ini tak ijazahi wong wedok-wedok sing judes. Nek wis judes menisan dadi wali, pasti didengar Allah. Mulai nang kamar itu terus salat, kan mau wis suci bakasane. Tapi iki salat tenan, mau nggo salat bar suci iki salat tenan. Salat tenan. Allahu Akbar. Gusti, niki wonten hukum yang sangat merugikan saya. Tolong jenengan sebagai Tuhan Nabi ini jenengan kandani hukum niku. Hukum ini kan ngerubah. Piye, ngeran. Iku api watas taki ilang. Nah perempuan saya ini nak judes mbek sing lanang gak barokah. Mergo kondo mbok kondo dulure lah ini segera bener. Disik ora, tapi watas taki ilang. Jadi gak lapor sopo-sopo lapor pengiran. Ya Allah hukum ini gak fair, itu merugikan saya. Tolong Nabi ini jenan kandani, kayak wahyu terkini. Nak hukum itu gak seperti itu. Mohon Gusti, jenan harus mendengar saya. Lah pangeran yo terus pangeran nurono ayat wa wahu yasma'u tahawurakum malah dimulai ayat qad sami Allah. Allah bener-bener mendeng. Jadi wong wedok nek is ngomel. Pangeran wae ngrespon. Pangeran wae ngrespon. Ijek dikai kot-kot tuh banget oleh ngrespon. Jadi omelan aku kowe bojomu ngamuk iku dibok respon niru pangeran. Nah pangeran betah wong la ta duruhu maksiatun wala tanpa uhu to'atun. Pangeran orang ngomel kan tenang wae, ora bakal kena madurote. Tapi nak kowe bertahan. Iso kena ompreng. Dadi kira usah niru pangeran karena ya beda kelas no. Akhire sujud tenan ning pangeran. Pas dekne sujud, bril teko ning Rasulullah. Dia di rumah, Rasulullah di dalam. Perempuan tadi di rumahnya. Qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa wa yasma'u taha urakum inna wa sami'um basir. Sak terus nangis sak wedok mau ditimbali Kanjeng Nabi panggil perempuan itu. Apa yang dia munajatkan sama Allah diterima. Dan Allah meng-ACC keinginan dia bahwa zihar itu tidak seperti tambah nangis sak wedok jenengan lu Nabi tenan padahal kula lapure ning kamar jenengan krungu. Mergo akhirnya itu sama ketentuan alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahati. In ummahatuhum illallahi waladinah. Jadi akhirnya pangeran nganggo ilmu status. Nah, saya umat ya kasing statusan di perkara ini. Pangeran nganggo hukum apa? Status. Status itu begini. Yang namanya ibu itu siapa? Ya definisi ibu adalah orang yang melahirkan kamu. Tak ulang lagi. Yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu itu namanya seorang ibu. Yang namanya istri siapa? Orang yang halal kamu keloni, kamu jima, kamu hubungan intim. Nah ini penting, harus vulgar. Kayak hambani kabeh sesuai. Sehingga definisi ini harus tegas. Yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri, orang yang halal kamu gaulin. Asal pas gelem loh, nak orang iso kena rancangan KUHP. Penjara. So ben, kowe itu mesti sing bojone ayu, sing akeh di penjara. Tak sing bojone elek kan kan gak ono pemaksaan ya. Jadi kowe kudu termasuk sing di penjara ben ketara bojone. Dan niku nak disidang, kenapa kamu maksa istri kamu mau? Sing tahan mbek wong ayu sapa? Kan kan keren. Tapi misalnya di Swidang, bojomu elek merongot. Pertanyaannya hakim, ngono wae kok ora betah? Aneh lagi. Kan gak pantas banget. Wisin lho, cara sidang. Bojone wae elek. Bareng di sidang. Orang-orang ini pertanyaannya, wong ngono wae kok ora kuat? Ngempet kan ngono. Tapi nak wayu terus kira kuat ngempet kan hakim kan. Mesti pikir-pikir. Ketoknya pantes. Tapi tak ulang lagi ya, ini fikih. Yang namanya apa? Ibu. Itu in ummahatuhum illallahi waladina. Nanti kan aji Quran sing tahqiq. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri adalah orang yang boleh kamu hubungan intim. Sehingga status ibu tidak bisa diistrikan, status istri tidak bisa diibukan. Maka karena ini penstatusan yang salah, saya ulang lagi, ini penstatusan yang salah, maka tidak perlu punya efek. Efeknya hanya dari segi sanksi kafaroh, bukan merubah status gum. Hati-hati, awas kena salah, ngerokok kena sekali salah. Sebab itu Allah lagi ngendikan, wa innahum la yaquluna munkarom minal qawli, wazuro menstatuskan istri sebagai ibu itu omongan sing ngelantur sing ora bener. Wong istri kok distatuskan sebagai ibu? Itu tidak bisa. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan, yang namanya istri orang yang boleh dijak hubungan intim. Ini kan enggak nyambung. Yo darani misalnya Hamdani semuanya ini Gus Baik ku muridku, yo stres wong ngomong ngono. Karena menstatuskan sesuatu yang enggak bener. Paham ya? Misalnya kue turunan Tugul Ahmetung terus ngerosok oleh mulia timbang Habib kan rap bener ngomong untuk Tugul Ahmetung kok apa saingan nasab yang untuk Rasulullah kan itu rap bener. Sesuatu yang gak bener itu gak perlu didengarkan. Maka hukumnya apa? Ya ibu tetap ibu, istri tetap istri. Soal nanti karena kesalahan ngomong hanya disuruh bayar kafaroh. Tidak otomatis istri berstatus kayak ibu yang haram dikumpuli selawase lawas. Itu hebatnya Quran. Jadi omongan salah itu enggak perlu didengar. Ane nak ono mubalek to ustaz. Saya ini punya otoritas untuk fatwa ngajine ning ndi? Wong sorope ra iso tapi fatwa iku piye? Mondoke ku ning ndi? Zaman mondok ora tau munggah bareng dadi kiai kok mlete ning ra karuan. Ngono ku kudu ditakokno kanca sak kelase. Iku ngerpek ta ora terus disekan. Nak ra mlete di barno, tapi nak mlete kudu dielingno. Utowo golekno gurune. Oh, nak sekolah ngadeg terus ora tau. Karena Allah itu tidak ingin ya agama dibuat main-main. Agama itu jelas, aturan mainnya jelas. Jadi makanya in ummahatuhum illallahi waladunahum. Yang namanya ibu ya perempuan yang melahirkan. Sehingga jelas aturan mainnya jelas. Semenjak itu Nabi mencabut tradisi jahiliyah yang menstatuskan dihar sama dengan tolak. Paham ya? Jadi hidup itu harus jelas. Sama seperti Quran juga gitu. Quran itu sakral, enggak mungkin salah. Kalau ada salah, berarti salah penafsirnya, salah penerjemahnya. Quran tetap terbebas dari kesalahan itu semua. Karena Quran itu sakral. Kalau orang ngomong kiamat itu berdasar hitungannya Quran, itu tahun 2012. Nyatanya gimana rasidho? Kiamat. Sampai kulo sering tak SMS, konco-konco kulo sing kiai, Gus ngenteni kiamat teng pundi. Terus nang kene lho nang omahku mek ngopi ya. Ya amat to. Ngono sing wedi akeh perkarane apa napa? Ya amat 2000 piro iki? 12. Nah, rencana aku ben sesuk. Wong ora melok nggih kiamat kok geger. Wong Rasulullah sing kekasih pangeran wae ndak dikasih tahu kapan Israfil lho sing nggo trompet ngalor kidul. Kowe ora ngerti kok. Padahal dia ini kepengen nang kiamat ben tugasnya selesai. Iku era. Nah, artinya begini. Barokahnya para mufassir, para peneliti Quran. Itu enggak mungkin tafsir yang diutarakan ulama itu enggak detail itu enggak mungkin. Karena ya ini perbandingannya. Sayyid Muhammad sampai Sayyid Alawi, Sayyid Abbas sampai Sayyid Zaini Dahlan sampai Sayyid Khot Minangkabu, saya semuanya. Itu detail sampai iki Quran iki turun pas Nabi teng dalem, iki Nabi pas tindakan. Iki Quran turun pas dalu, iki Quran turun pas rino. Dengan tradisi sedetail itu kan enggak mungkin salah dalam memaknai. Ora koyo kowe. Ning Quran ono kok ayat piro, mbah lali pokoke ono. Lah ngono kok dadi mufasir kuwi. Juga lihat bantah-bantahan Bahsul Masail. Pokoke ono kitabe. Lah yo kitab apa? Jenenge wae lho lali. Kok halamane jenenge wae. Padahal ulama dhisik ayat iki turun pas Nabi tindak. Turunnya pas bengi. Pas musim dingin, pas musim panas. Dengan pengetahuan sedetail itu kemungkinan salah itu ketu sampai dibakas. Al-Khadhari wa Safari cara kowe kan gunane apa dibakas ning omah mbek. Wis ra bakat ngalim, teke wis elek. Sajane kan iso ditebak, misale ngene, kowe tukaran mbek bojo ge apan? Setengah tahun sangka kawin iki selamat. Umur-umur bulan madu kok wis tukaran. Tapi nak kowe sering tukaran mbek bojo sering, jok kira bar 10 tahun. Normal iku. Sejak melarat 10 tahun wis bosen. Dadi pancen wis wayahe brontak. Kan orang kan bisa diukur, ngamuke kapan? Misalnya aku bertukaran mbek bojo, lah kawine perang dino seminggu. Wah, selamat. Al bidayah lahian niaya wong kawitan umur-umur bulan madu kok wis tukaran. Tapi nak bar 10 tahun itu kesunatan cara kowe. Sing kuat dijak melarat 10 tahun iso. Nak kuat ya bojomu kelainan, wis kelainan. Dadi iso diukur, tunggaling nyai. Ngiayi semangat, itu mesti ngiayi pertama setahun, rong tahun. Nunggu suwi mesti biasa. Perkara ini bosen, semua keinginannya agak kesampaian. Pas latihan ngiayi kan bayang no, masyarakat nurut kabeh, ngaji kabeh. Bareng puluhan tahun masyarakat tetap biasa-biasa wae. Sesuai kan setel kendu. Ah, jebule podo wae. Nek nak semangat, pertama mesti semangat. Nah, takon imam-imam masjid, semangatnya mau pirang bulan. Puan dek istiqomah jamaah, jebule reaksinya tetap sof awal. Tambah istiqomah tetap aja sof awal. Malah kadang protoli. Sesuai mesti mikir, ah, tak rewangi ini yo. Reaksi publik yo panjat. Sesuai mengendurkan diri. Akhirnya gawe wakil. Gawe wakil sesuai mulai dimami santri. Sesuai santai. Iku sing bener, mulai bener yo. Mereka tambah semangat mesti tambah kecewa. Orang kok tambah. Makanya itu uniknya Quran, ketika Rasulullah terlalu semangat itu malah mbek pangeran didawi la'allaka baghi'un nafsak. Muhammad kowe aja terlalu iku menggebu-gebu oleh dakwah. Mergo untuk iman ora iku wis urusanku, sementing kowe dakwah standar kowe. Aja sampe baghi'un nafsak rusak awakmu dhewe. Tapi nak kanggo kiai pemula enggak baik niru saya itu terlalu rileks. Kiai pemula jeneng semangat ben duwe status mong. Nah, kalau kan statusnya sama lah. Semangat terus semangat terus. Mungkin mau aman lah kok. Jadi akhirnya pangeran itu sakit bik kanjeng Nabi karena terlalu apa? Tapi itu justru nunjuk Rasulullah betapa sangat mencintai umatnya. Beliau tersiksa kalau orang tidak dapat tidak. Sampai la'allaka baghi'un nafsak. Sampai kata mufassir, muhlikun nafsak. Nabi hampir tarot da'anil jibal. Sampai pernah berencana cuek lah. Habis Allah dikandani, sudahlah masalah hidayah itu saya. Laisa 'alaika hudahum walakin law yahdi mayyaz. Jalah kamu ngaji saja, kamu dakwah saja tapi tetap laisa 'alaika hudahum. Itu tidak wilayah Anda untuk memberi hidayah. Kulo ngene wis ngaji-ngaji wae. Ada muni ngene. Aku ben ngaji ning Damaran terus sing tak ulang alim kabeh demen setruk ben nek niate. Oh mesti kecewa. Ayo paling sing paham piro? Ayo ngaco. Ayo ngaco tak tes. Tapi nak targete gak paham no, sok ae ngaji silaturahim. Guyon bareng bar mulai bar wis. Kowe mesti ra ngarah kecewa. Mau takoki wong. Ngaji Gus Pak ya ngaji. Piye keterangane wis pokoke abik. baleni ra iso iki lho rekamane. Ayo kelakuanmu ngono to, kira-kira. Eh jawab. Ayo jajal tanpa rekaman baleni. Nek ra ngelantur. Lah misale terus kiai ini diambisi ngaji murite. Paham. Kira-kira demen kecewa ta? Lah bojo yo ngono tak wari. Ana wong kepengin bojone iku salihah, riman, ra bantah. Demen kecewa. Kowe iku sapa? Wong mbok cukupi wae jek bantah mrene ra mbok. Sokoke ditarjet bojo iku penting wedok nak salat madhep ngulon. Ya wis ngono. Iku mesti gak gampang kecewa. Lho kula es kiai, bojo kula yo ning. Ya aku narjetno bojo pokoke urip, salat seneng. Berarti ora usah bayangno teko lunga disambut terus digodhokno banyu nggo teh mbok disiramno ya. Demen kecewa, apa? Demen kecewa. Pokoke anggar teko takoki, jek urip, Dik. Alhamdulillah bojoku isek. Misalnya kok minggat mulai, "Mas aku semulih nang wong tuaku." Melok kowe ya melarat atau melok wong tuaku. Alhamdulillah Dik ge cerdas. Tahu sing pantes dhe eloki. Dan cara hukum melok wong fakir iku kebodohan. Melok wong tua sing sugih itu kepintaran. Tanggapi ya secara ilmiah. Kok ngregani wong lanang ujug-ujug mulih. Ndak ini kamu punya istri yang menghormati ilmu. Di mana-mana melok wong fakir ora enak. Melok wong tua sing sugih iku enak. Berarti bojo pinter ta goblok? Pinter. Dadi sing syukur. Alhamdulillah Dik kok pinter. Kowe kenane melo aku fakir 5 tahun aku ya jagal. Wong kok gobloke ngono. Jadi jekowe mulai iki. Lah misale ki dirafak. Mas tak rafakno Mas, aku pegat Mas ngene-ngene. Ya ngomongi ngono. Nak pancen kowe entuk sing luwe apik timbang aku. Ya wis piye meneh. Tapi iku kan barang sing ora mesti. Sing karuan mesti iku ya aku iki wis bojomu. Terangno. Mengejar barang ra mesti iku bahaya. Terangno. Tapi nak bojomu jawab ngene. Fakirmu wis mesti. Sugemu ke depan ora mesti. Wah. Nah aduh, al yakin la yuzalu besar. Baru saiki malah ngaji usul fikih. Ngaji kaidah fikih al yakin la yuzalu besar. Malah debat. Tapi intinya gini ya, dari mengerti seperti ini, kemungkinan para mufasir salah dalam mengartikan Quran itu karena hadori nabi di dalam tok wahyu itu roh niteni. Mulane Aisyah radhiyallahu anha iku ngerti banget nabi nantok wahyu. Kenapa tahu? Ketika ayat Baro'ah terbebasnya beliau dari tuduhan apa? Zina dengan Sufyan ya Sufyan al-Mu'ath. Itu nabi itu fi yaumin syatin, di hari yang sangat dingin, musim dingin. Di Arab itu kalau musim dingin itu ada salju. Umume wong musim dingin kan mboten keringetan Kang Ali. Umume wong musim dingin mboten apa? Keringetan karena musim dingin. Iku nabi kalau saking untuk wahyu, saking paniknya, saking beratnya wahyu itu wa innahu la yatafassadu arakon, kenangane Sayyidah Aisyah. Beliau itu bercucuran keringat padahal fi yaumin syatin, di hari yang sangat dingin. Sehingga Aisyah itu kaget, wah berarti nabi untuk wahyu. Ternyata wahyu itu adalah pembebasan Sayyidah apa? Aisyah dari segala tuduhan apa? Zina. Kayak apa ulama itu? Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu, ini ayat turun di musim dingin dan Nabi sampai keringetan begini, begini, begini. Jadi detail peristiwanya tentang hadisul ifki, rawinya seorang Sayyidah Aisyah di rumah Abu Bakar, ditunggoni ibunya Umi Ruman, itu detail. Kesalahan itu kecil sekali. Bayangkan kalau tafsir itu diomongkan orang sing pokoknya ono ayate, ayat piro boraro bareng roh wis terjemahan, sing nerjemah dhewe ra wong alim. Sing umat akeh ya wong bodho kabeh anut. Terus otoritasnya itu di mana? Bayangkan ulama dulu wis alim, diuji oleh orang alim, di murid alim, dikontrol oleh orang alim. Imam Bukhari itu diakui orang alim setelah diuji 100 ulama ahli hadis. Lagi lolos. Saiki ora. Wong bodho kabeh ngaji, iku niate ngaji mau golek barokah, ora golek paham. Mergo wis ngerti nek ora bakal paham. Dadi akhirnya ya realistis ae. Takoki kena apa ngaji sing entuk barokah. Mangkone kok nguri ora paham. Mok kenangane ngaji sok ngajine rame, wis ngono tok. Mbakas apa mbah kok nguri rapati krungu. Padahal umpama ngarep lah ya padha ae rapati paham. Dadi mulane nek rapati paham kok nguri ben alasan nek ora paham. Tapi ngaji ilmu sama ulama dulu itu ora paham ora iso. Mau dites. Imam Syafi'i itu ngaji Imam Malik itu dites. Maca muwatok sik disinau sik lagi ngaji Imam Malik. Sik dites. Sufyan Ats-Tsauri nate ngetes Imam Syafi'i ngene. Cara kowe mesti ra, mesti gagal. Tes-tesane ngeten. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah. Ini ulama-ulama seniornya Imam Syafi'i. Ya Syafi'i nak nyeluk ya jangkar karena lebih senior. Ma makna hadis la tuhariku toiro atau atiron la tuhariku atoiro min wakanatiha. Sekian riwayat min makin natiha. Manuk itu aja mbok obahno sangka kurungane. Ya, manuk itu jangan gerakkan. Jadi sangkar burung itu jangan kamu gerakkan saat ada burungnya. Tapi posisi pintu terbuka. Karena Imam Syafi'i itu orang alim. Dites, oh maknanya begini. Orang Arab itu kalau mau pergi, itu tayamun maupun tasya'um. Jadi kalau burung di obano kurungane kok terbang ke kanan, maka perginya mubarok, baik. Tapi kalau digerakkan burungnya terbang ke kiri, maka pergi ini buruk. Nabi melarang itu. Nabi melarang umat Islam punya penyakit tatoyur. Tatoyur itu apa? Menghantungkan nasib dengan toirun, bu, burung. Makanya di surat Yasin apa? Innama toirukum ma'akum. Jadi apa? Paham lagi ya. Jadi orang Arab itu apa? Corong Jawa itu apa? Adu nasib, mengundi nasib. Kalau orang Arab pakainya apa? Burung. Nah, orang Jawa kan cecek. Misalnya cecek jeblok. Wah, alamat elek rasidho lungo. Padahal sing mesti kan ceceknya rati-hati. Sing mesti nganti. Tapi orang Jawa nafsiri kan. Cecek ceblok, itu berarti celaka ya? Sing celaka itu ceceknya atau wong sing ngapi lunga? Tapi orang Jawa ora ya? Ngapi lunga ada cecek ceblok gak gitu, jadi alamat apes. Padahal cecek tiba itu mesti kan siji gak hati-hati. Nomor loro itu soalnya ini latihan jemping. Ini latihan uji ya, dinyali. Nah itu Imam Syafi'i itu paham betul. Adatul Arab itu kalau mau pergi itu menggerakkan sangkar burung yang ada burungnya, kemudian kalau terbang kanan alamat baik, kalau kiri alamat buruk. Nah, Rasulullah itu melarang itu, makanya terus ngendikan la tuhariku toiro min makin nadir. Terus kata Sufyan bin Uyainah, ya Abu Abdillah qad analaka antuftiya, kamu sekarang berhak fatwa karena sudah alim. Terus sing ditakoki kuwe aja geman ya manuk mbok obah-obahno. Kurang pegawean tas putih. Om. Karena uteke wis ora sambung. Ya ya cung aja geman manuk ning kurungan mbok obah-obahno. Mesti jawab sampean, lah kurang pegawean tapi kok manuk apa? Tapi Imam Syafi'i tahu betul maknanya adalah apa? Rasulullah tidak ingin orang menggantungkan nasib dengan pergerakan burung. Dan itu adatnya orang Arab dulu-dulu. Makanya ana inna tatoyarna. Jadi tatoyur itu maknanya apa? Menggantungkan nasib dengan melihat arah terbangnya apa? Burung. Mulane diarani toir. Toir itu dari kata toirun, apa? Burung yang ter. Jadi kalau sampean tanya kenapa ini dipelajari? Hadori, safari, laili, nahari, saifi, sitai. Dengan otoritas seperti itu maka kemungkinan ulama salah itu kecil. Karena detail. Jadi misalnya gini, Rasulullah itu suka dahar daging. Ya sudah, kita tafsirkan hanya ada momen di mana Rasulullah itu suka dahar. Rasulullah itu sering lapar. Ya maksudnya ada momen yang Nabi itu milih lapar. Rasulullah itu suka dahar. Ya ada momen yang Nabi dahar. Tanpa itu nanti makna hadis itu kacau semua. Apa? Kacau semua. Karena makna hadis itu otoritasnya itu terserah kita. Maksudnya terserah kita gimana? Misalnya begini, awas rungokno, awas sekali Pak, sekali salah setengah kafir. Maksudnya kafir swasta, bukan kafir tenan. Ndak coba misalnya begini, enggak ini saya bedeki. Wis akan ngalilah wis kaya alhamdulillah. Ittaqullaha. Kene maknane niki coba, ndak jawab saja. Ittaqu wa dia sira kabeh. Takutlah sama Allah. Dengan cara apa coba? Wah, aku mbek Allah wedi terus kabeh melayu menghindari Allah. Tapi lafaz yang sama dipakai ittaqun nisa, takutlah sama perempuan. Sama istri serius, wis takut ora usah dikongkon wis takut. Ada lagi misalnya nyuwun sewu ittaqul hayyah, kamu takutlah ular. Takul faqra, takutlah sama kefikiran. Sama-sama kalimatnya takut, tapi tetap proporsional sesuai makna yang terkait. Ittaqullaha bitaat, takwalah Allah dengan melakukan taat. Justru takwa kepada Allah itu kita harus menuju Allah. Ya saya ulang lagi ya. Takwa kepada Allah itu justru harus menuju Allah. Sehingga monggo-monggo mriki, tafadhol mriki. Mboten niki sami. Iye, saudara antum. Ya saya ulang lagi ya. Lafadz itu akan proporsional sesuai konteksnya. Dan ini para pendengar harus tahu. Misalnya saya ulang lagi ya. Ittaqullaha, takutlah kepada Allah. Apa artinya kita menghindari Allah? Kalau kamu takut ular, takut perempuan cantik, kena fitnahnya harus menghindar. Kalau takut Allah, kalau menghindar kan malah salah. Makanya di Quran ada ayat gimana? Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Ada tiga sahabat yang melakukan kesalahan, yaitu takhalluf anil jihad. Beliau terlambat mengikuti perang Tabuk. Singkat cerita, dineng Kanjeng Nabi sampai 50 hari. Semua sahabat diperintahkan Nabi, jangan omongi dia. Hijran dineng. Sehingga ketika dineng itu, pos mereka sudah selesai hidupnya. Ini disebut wa'alas salasatil ladhina khulifu hatta idha taqat alihimul ardu bima rohubat wadhanu. Saat terusnya itu sampai wadhanu alla malja'a minallah illa ilaih. Ketika dineng Nabi, dineng sahabat, wah entek uripku. Bareng ngerasa entek uripe, terus beliau iktikaf di masjid kan menyancangkan diri, mengikatkan diri di apa? Tiang apa? Masjid. Dan dia berjanji semua hartanya diamalkan, semua hidupnya diibadahkan. Dan dia mengira sudahlah saya tidak bisa lari dari Allah kecuali menuju Allah itu sen. Jadi unik kan, takut Allah itu artinya apa? Justru harus mendekat. Kamu takut kiai, semua kiai kita hormati. Kita hormat sama Mbak Arwani, Mbah Mun, hormat sama Mbak Hasyim Asy'ari. Tapi hormat kita, takut kita malah kalau ada kiai ngaji kita mendekat. Tapi kalau takut ular kubra harus lari. Nah, sama-sama kalimatnya takut. Bayangkan kalau makna di Quran seperti ini tidak oleh ahlinya, betapa salahnya. Sama-sama kalimatnya takut. Tetapi dengan banyak pengetahuan yang musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu proporsi ittaqun nisa kayak apa, ittaqullah kayak apa, ittaqul hayah kayak apa. Cinta juga gitu, cinta kepada Allah kayak apa, cinta kepada Rasul kayak apa, cinta kepada perempuan kayak apa, cinta pada teman kayak apa. Semuanya redaksinya juga khub, mahabbah. Tapi orang akan proporsional. Makanya ulama itu kalau ngendikan lafadz yang sama itu ditafsiri beda-beda. Misalnya gini, yang paling terkenal. Nak kira tau krungu ya kebangetan. Inna woha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Wassolat minallah ar-rahmah wa minal malaikah is tifar wa minal adami tadarruun wa du'aun. Coba, Allah itu kan di atas Rasulullah Muhammad. Apapun hibahnya Kanjeng Nabi kan di bawah Allah. Berarti Allah di atas Kanjeng Nabi. Maka ketika ada ayat gini, innallaha saat temne Allah taala yusolli misale. Maca selawat sapa Allah? Mosok macane selawat Allah muni ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho Allah dhewe kok muni Allahumma terus piye kan gitu. Paham nggih? Tentu redaksine Allah ya usolli ala Muhammad, saya menambahkan rahmat kepada, ya langsung jadi usolli ala Muhammad e azidu alaihi rahmatan, saya menambahkan dia tak kasih rahmat. Wa minal malaikati istighfarun, ketika seorang malaikat disebut meja sholawat kepada Nabi, artinya malaikat memohon kepada Allah supaya menambahkan sholawat atau istighfar. Nah kita ini kan wong sombong. Kita semua nak wong sombong, nak dongakno Kanjeng Nabi, wong kowe dhewe nasib pemra jelas kok dongakno wong sing jelas. Yo demen diguyu malaikat. Ya Allah. Tolong ya Rasulullah iku jenengan sakake ini nak ora bahaya kafir bocah. Maka ketika kita baca selawat kepada Nabi itu bentuk tadarruk kita, bentuk DPDP kita. Ya Allah, jasanya Nabi yang begitu banyak, saya tidak mungkin membalasnya. Sehingga urusan balas membalasnya saya pasrahkan jenengan. Sehingga solawat dari kita itu pengganti doa jazawahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Balaslah ya Allah Rasulullah Muhammad dengan status yang beliau miliki. Karena kita ini utang jasa tapi tidak berkutik mau balas pakai apa. Sehingga sama-sama solat. Minallah maknanya pemberian. Dari malaikat maknanya bar. Dari kita maknanya tadurru. Semuanya katanya solat. Jadi makna itu pasti ada proporsinya. Ada apa? Proporsi. Dan itu lama tahu. Jika kemungkinan salah itu kecil. Karena dari awal dianalisis tadi. Ada ayat khaduriyah, safariyah, layliyah, nahariyah. Sehingga detail. Nah, barokahnya ngaji ini kamu kemungkinan mufasir-mufasir ulama dulu salah itu kecil sekali. Karena tadi terhitung. Bahkan per kalimat itu terhitung. Sampai ada guyonan ulama, kalau kamu ingin tes doktor tafsir, itu ada satu kata, sak kalimat, ora sak kalam, sak kalimat yang diturunkan Quran. Itu ketika ada ayat wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Dhisik waqaf, minal aswad itu waqaf. Sehingga sahabat itu kalau bulan Ramadan, kalau malam-malam, dulu kan enggak ada listrik. Itu di pintunya Kang Ali, di pintunya itu dikasih benang hitam sama benang merah. Jadi agar jimak bojone didelok. Orang ketok aja oleh berarti kan gitu. Kok orang ketok aja oleh. Mangan ya gitu, mangan tengah mangan ngincengne. Oh, orang ketok berarti. Karena ukuran menjadi enggak boleh makan minum itu apa? Sehingga benang hitam terbedakan dari benang putih dalam pandangan mata. Ya begitu terus. Ketika Rasulullah dilapuri itu, dilapuri wong salah paham mau do masang apa? Benang. Menawa santri sing nakal benangi cilik ben ketok-ketok. Nek benange gedhe kan gampang ketok. Akhirnya Jibril teko. Orang ngono mat maksude umatmu salah paham. Iki aja ana sak kata surung tak turunno minal fajr. Dadi minal fajr iku satu-satunya contoh ning Quran sing turun mok sak kalimat tok. Dadi Jibril kok langit medhun ning bumi. Iku mok nggawa minal fajr. Ya sakake ya sing ngono. Kok langit tok bumi mok nggawa apa? Minal fajr. Jibril mok turunno apa? Minal fajr. Satu-satune contoh Quran turun mok sakno. Sak kata, sak kalimat, ora kok apa? Sak kalam, sak kalam ra musnad tapi musnad. Ila. Saya teruskan malah ya. Jadi kemungkinan para ulama salah itu kecil karena tadi sanatnya musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika ayat itu dibaca Nabi saat di rumah Sayyidah Aisyah, temanya adalah pembebasan Aisyah dari tuduhan apa? Zina. Terus peristiwanya sama siapa, tuduhannya siapa, yang menuduh siapa, itu detail sekali. Yang menuduh adalah orang-orang munafik. Terus Sayyidah Aisyah tersiksa karena omongannya si A, si B. Ini detail sekali. Nah, barokahnya detail itu kemungkinan salah itu kecil. Andai kan itu tidak detail, maka orang akan menafsirkan ayat dengan makna am, dengan lafad am. Dan itu bahaya. Misalnya lafad am gini, innal insana lafi khusrin, semua manusia pasti getun. Mosok Rasulullah masuk lafad innal insana. Masa para nabi, para wali masuk innal? Tapi kalau kamu tahu bahasa Arab kan, alil ahdi, al itu untuk makna takrif. Orang tertentu yang kelakuannya tertentu itu lafi, sehingga proporsional. Apa? Propor? Makanya ketika ada ayat misalnya gini, wa anni faddaltum alal alamin. Bani Israel didawi pengiran, saya memuliakan kamu di atas seluruh penduduk dunia. Semua mufasir mengatakan, karena umatnya Rasulullah adalah umat terbaik, kuntum khaira matin. Tapi kenapa Bani Israel dikhitopi wa anni faddaltukum? Oh begini, ala alami zamanihim. Apa? Ala alami zamanihim. Bani Israel adalah penduduk terbaik di eranya atau di masanya. Kenapa begitu? Karena ada al. Apa? Ada? Seperti begini ya. Mbak Arwani itu yang terbaik di eranya. Tentu beliau kan gak akan merasa lebih baik ketimbang Mbak Munawir karena guru-gurunya. Mbah Mun terbaik di eranya tentu dibanding kita. Kalau dibanding Mbah Zubair, sama Said Abdul Al-Haddad terbaik. Tapi kan enggak mungkin beliau kerso dibandingkan sama Faqih Muqaddam, sama Habib Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Semua ini orang-orang terbaik tentu kita tafsiri di eranya. Karena mesti beliau-beliau punya seni senior. Paham? Jelas ya? Sama. Ketika wa anni faddaltukum alal alamin, Bani Israel difitopi gitu, alami zamanihim, bahwa Bani Israel lebih utama hanya dibanding apa orang di eranya. Tidak mungkin mengalahkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena umatnya Nabi kena status kuntum khaira ummat. Ya jelas ya. Jadi nah, siapa yang tahu proporsional ini? Lagi-lagi ulama. Jadi ini penting, ulama ini penting. Sama ketika Rasulullah itu nyuwun sewu ya mau berteman orang-orang kafir. Itu ulama yang tahu. Bertemannya apa? Karena Rasulullah tidak punya khadzun nafsi, bertemannya adalah tatmi anil Islam supaya menyenangkan mereka masuk Islam. Tolaban li imanihim wa toma'an li imanihim. Tapi nak sing akrab sampean, paling tok sak butuh islami butuh duit. Kan nanti terserah. Sama-sama zahire itu mau berteman, tapi kan beda orang soleh sama ndak. Aku bolak-balik nyontono gampang kasus wong itu. ana wong saleh ngekeki dhuwit rondo ayu. Wis pikirane nulung. Tapi nek wong dolim ngekeki dhuwit mesti pesen, mbok pesen apa ora tau. Jadi sama perilakunya, sama-sama memberi. Tapi orang saleh sama orang fasik selalu beda. Makanya Allah nak ngendikan itu sederhana, dan ini sangat sederhana tapi sangat dalam. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lam. Afa mangka namu minang kamangkana. Sama. Lho coba kiai sama orang fasik ya ramah ya lomo. Enak menawa gelem apik. Antar wong fasik ya sayang ya lomo, ben kenek dadi anak buah, ben gelem ngedar narkoba. Lomane padha pemberiannya sama. Sing kiai memberi ben orang ini jadi baik, sing bandar narkoba memberi ben gelem dadi anak dua. Memberinya sama. Perhatiannya sama. Yang beda apa? Niatnya. Karena tidak akan sama. Afa mangkana mu'minan kamangkana fasiko. Lah saya ingin Quran itu dibaca seperti ini sehingga kualitas maknanya terjaga. Dan apa waca kaya kowe terus diterjemah, apakah orang mukmin sama dengan orang fasik? Jawab tidak. Itu bangunnya apa ujian masuk madrasah aliyah. Bocah ora karu-karuan paham itu. Jadi sing detail ya, ngaji Quran sing detail. Jadi afa mangkana mu'minan kamangkana fasiko. Makanya Rasulullah nanti ngendikan, dan hadis ini saya pegang betul, jangan geman salah faham sama orang soleh yang alim, karena motifnya pasti kebenar meskipun dohirnya salah. Takana habrun min ahbari Bani Israel, dulu itu ada orang alim dari Bani Israel, itu orang soleh sekali, alim sekali, tapi beliau sedekah itu dikasihkan sama maling. Fatahat dasar nas, orang geger, orang alim sedekah mbek maling. Kang Ali santri radikai malah maling. Kontroversi belum selesai, hari kedua dikekno lonte, dikekno wong nakal. Geger meneh, ini orang alim kok malah ngamaling lonte. Geger. Geger belum selesai hari ketiga, dikekno wong sugih. Jadi tiga hari itu keliru terus. Tapi beliau orang alim, orang ini dipuji Nabi. Kata beliau begini, wong nganti dadi lonte iku kepengin golek duit. Wingi ku tak kei nduk kowe wak dadi lune golek dhuwit iki tak kei tapi ora usah dadi lune. Fala allaha antas taifa, saya memberi itu supaya dia enggak jadi nakal. Beda enggak ambek wong fasik sing kei dhuwit. Ayo beda to ora? Terus yo pesen cerita. Terus copet tuh dikasih, ditanya. Kenapa kamu ngasih copet? Lah yo copet nganti nyopet golek dhuwit. Cung ora usah nyopet yo dina iki tak kei. Biasane sedina untuk piro cung misale? Ya 500.000 ya, sekali 500.000 ora usah nyopet. Artinya apa? Sama-sama bentuknya itu ngasih, tapi motivasinya B. Sing paling sinis terakhir wong sugih dikai. Wong sugih ya bingung, "Mbah, ya iku lho sugih mbok kei dhuwit." Lah nganti kowe medhit, iku ora saking senenge dhuwit tak tambahi. Akhire isin sugih. Makanya masyhur itu. Jadi artinya gini lho, wong alim ora iso dipadakno wong. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteman dengan Nasoro Najron, sampai Nasoro Najron sowan ke Nabi konsultasi tentang agama. Terus yang riwayat Nabi menghormati mereka. Itu beda dengan kita. Kita seperti itu enggak boleh niru-niru amat karena konteksnya beda. Kekuatan kita, iman kita dengan adab ini menjadi hukum. Siapapun boleh menganalisis sesuai pahamnya masing-masing, tapi tetap beda. Ulang lagi, tetap beda. Karena tadi misalnya ada orang alim, soleh, terus senengane mulang rodo-rodo ayu. Ya kita harus husnudzon. Paling banter, sangka bodoh jadi pinter. Sangka nakal, solihah. Sangka kedonyan jadi eling akhirat. Ya motif utamanya seperti itu. Senajan kok akhirnya kecoba hamdari terus orang diwayo. Ya tetap halal kan diwayo. Tapi kan motivasi utamanya itu bahwa para janda ini harus lebih baik. Makanya nenggone dibak nih manakib, nenggone dibak berjanji, wayamsi ma'al armalati, di antara sifatnya Nabi itu mau mengajarkan beberapa janda karena mereka kasihan. Tapi nak simulang sampeyan, simulang hamdani, sing khusnudzon ku sapa? Khusnudzon kebodohan. Karena terus eling dene sing ayu iki, sing elek iki. Dadi ora penting paham ta ora, sing penting dene aftar apal apa? Itu kan ngeri betul. Maka ini penting saya utarakan. Jadi apa nak ngendikan itu sebenarnya sederhana, tapi maknanya jauh. Afa mangkana mu'minan kamangkana. Saya itu merasakan, saya kemarin 7 hari di Korea. Itu 2006, banyak santri Korea ngaji saya yang pas perainan. Kenapa saya yang diundang? Sebenarnya saya itu enggak diundang. Mereka minta saya ngaji, beberapa kali sudah ngaji di Indonesia, terus mereka minta sekali-kali gue ngaji di Korea. Aku ya bilang gini, tapi waktunya terserah aku, ngatur kiai dosa. Ya gue sepoknya terserah jenengan. Mereka mintanya satu bulan di Ramadan, bangunnya pondokku kan tutup. Kiai sewa kira, sakulan Ramadan bisa. Akhirnya saya minta seminggu saja. Uniknya pas saya di Korea, tahun 2006 tukang Ali Imran itu, mereka ngaji saya di Jogja. Delalah saya pas nerangkan ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu secara baik-baik. Setelah kamu menjaga kebaikan kamu, setelah kamu menjaga iman kamu, setelah kamu menjaga konsisten istiqomah kamu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang sekeliling kamu sesat enggak masalah. Kamu hidup di Jakarta enggak masalah, di Hong Kong enggak masalah, di Thailand enggak masalah. Yang penting kesalahan kamu itu mereka terinspirasi. Itu satu-satunya ayat, Gus, yang menjadi kita nyaman hidup di Korea. Ustadz-ustadz di sana merasa nyaman. Enggak apa-apa kita dikepung orang ateis, dikepung orang macam-macam. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hanya dikenang. Nasihat saya itu dikenal. Akhirnya mereka sepakat ngundang saya, semua guru-guru, terus tak ijazahi itu. Ya sudah, Korea itu bumi ateis, bumi di sini itu nangis semua karena lama enggak dipakai sujud. Padahal lakalhamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, bahwa memuji Allah itu harus memenuhi langit dan memenuhi bumi. Nanti kalau orang Korea enggak ada orang Indonesia, bumi ana sing lodang. Jadi didelok malaikat kodhuwur, ini kok lodang karena enggak ada yang sujud. Tapi baru kayak dikepung TKI 49 ribu. Dan itu separuh lebih sholat. Sholatnya keren pisan, kadang ning Thailand, kadang ning gone. Karena kalau pas kerja itu waktu sholat disamakan waktu jeda 5 menit kamar mandi. Jadi rata-rata sholatnya itu pas di kamar mandi. Lucunya kalau mereka sedang baik nawani gini, apa tak belikan patung juga? Karena pernah ada orang TKI sholat itu diincengin ngisor. Mereka aneh, ada sembahyang kok tanpa, karena taunya mereka ya namanya sembahyang pakai. Tapa mereka gak kenal sekali sama Islam. Dan itu pertama kenal barokahnya orang-orang Indonesia. 49 ribu. Nah sekarang bikin masjid, doa apa, terus ada yang ngontrak masjid. Jadi masjid itu unik. Sedang lantai satu gereja, lantai dua bar, lantai tiga masjid. Jadi saya pernah ngaji beb itu, mau ke masjid ngelewati gereja dulu. Di masjid gambarnya salib. Karena yang di bawah itu gereja. Lewat situ. Lantai dua bar, bar itu lantai tiga masjid. Kadang balikannya masjid dulu, bar. Jadi ya nguji iman betul. Teman saya ada yang cerita, saya pernah Gus mau ke masjid. Lantai dua bar sudah kan masuk setengah. Ke masjid apa di sini aja ya. Tapi ya tadi, makanya kita semua syukur betul umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikawal Quran ila yaumil kiamat. Jadi yang dikawal Quran bukan orang Kudus saja, bukan orang yang daerahnya mayoritas muslim saja. Termasuk orang yang di Korea, di Uni Soviet juga dijaga Quran la yadurrukum man dhalla idza tadi. Saya punya dokumennya ya, orang-orang Rusia Kang Ali ketika Uni Soviet itu mengkooptasi 100 tahun. Itu orang-orang Islam turunan Uzbek, turunan Syria, turunan Arab. Itu lalu mengajarkan tahu basement di bawah tanah. Karena mereka dipaksa menjadi komunis. Tapi Allah itu maha kuat. Allah wal qawi. Allah itu zat yang kuat. Gak terkalahkan. Mereka selalu ngajar anak-anaknya di bawah tanah untuk mengajarkan tauhid. Dan doa mereka didengar Allah. Akhirnya Uni Soviet hancur menjadi negara persemak. Tapi sekali menjadi negara persemakmuran langsung menjadi negara Islam, yaitu ceknya Uzbek Tajikistan. Laukanu khina kufrihim tidak belajar Islam, maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi karena mereka ketika dikooptasi Uni Soviet tetap belajar Islam, sehingga pertama merdeka langsung negara Islam. Andaikan mereka sudah meninggalkan Islam secara pelajaran, maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi mereka ketika dikooptasi tetap belajar Islam meskipun sembunyi. Sebenarnya itu jenis la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jadi orang sekeliling kamu sesat gak masalah. Asal komitmen kamu sendiri apa tercerahkan atau mendapat. Saya itu ingin ya, Quran-Quran seperti ini tuh mancep ning umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngeling-ngeling ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jadi kamu gak usah takut zaman. Kayak apa Jakarta? Jakarta kata orang banyak kota maksiat gini-gini. Itu enggak benar. Banyak orang-orang alim. Siapa yang enggak ngerti Habib Mundhir di era modern. Sampai majelis Rasulullah besarnya juga di Jakarta. Siapa yang gak ngerti keluarga kuitang? Orang-orang alim yang non habaib juga banyak. Dulu ada Mbak Syafi'i, sekarang ada Pak Sukron Makmun, Pak Nur Iskandar. Banyak teman-temannya bapak yang alim di Jakarta. Santri saya yang Jakarta ya banyak. Muhibin saya Jakarta ya banyak. Kau orang itu baik, itu layadurukum mandallah idah tadi. Uni Soviet kayak apa, dikjayanya. Ketika mereka hancur, malah mereka akhirnya yang hancur. Dan berdiri negara-negara persemakmuran dengan asas napa? Kowe ora usah kuwatir. Wah, iki negara Indonesia rusak to, Tuhud kudu dihancurno. Wah, apa-apaan gak tau ngaji, yakin gak tau ngaji. Agama ini akan dijaga Allah ila yaumil kiamat. Jelas dawuh Nabi, la tazalu taifatun min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man khalafahum. Sebagian riwayat la yadurruhum man nawahum. Agama ini kata Nabi selalu umatku ini ada pembela-pembela kebenaran ila yaumil kiamah kata Nabi. La yadurruhum man khalafahum, dan umatku yang bela kebenaran ini tidak akan terkalahkan oleh orang yang menentang mereka. Dulu ketika kita kecil ape pengajian kudu lapor Polres, mubalake di data. Iya bener riyen. Saniki pengajian rasa diundang Polsek ora. Bedanya kan jauh. Jauh sekali. Dulu kan kayak sulit kayak apa. Padahal kualitas ibadah kita mungkin hebat. Tidak mungkin, mesti hebatnya wong disik-disik. Tapi agama ini dijaga Allah. Nak cara kiai-kiai sing tasawuf, disik digawa Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani. Iku agama mlaku. Berhubung agama diurusi pangeran, saiki digawa mudin ya mlaku, mergo sing ngurusi pangeran. Cara sing ngurusi manusa, agama iku wis tutup. Mergo sing gawa trimo mudin. Tapi berhubung dijaga pangeran, sing gawa rodok-rodok pidol wis tetep mlaku. Jadi hamdani wis tetep. Ya memang Allah Ta'ala sudah janji la tazalu ta'ifat. Ini dawe kanjeng Nabi tentu semakna dengan wahyu. Karena apa? Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi dawe Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man khalafahum. Jadi umatku akan selalu ada yang membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh yang menentang. Tapi syaratnya tadi loh ya, syaratnya seperti di Quran tadi, idah tadi itu. Kalau di Kudus bar bisa rame, tapi nyatanya pengajiannya Ki Saroni ya bisa rame. Artinya kebenaran itu enggak pernah kalah. Coba saya sekarang hitung saja. Konser dangdut sama sholatnya Habib Syekh. Pendatangnya banyak mana coba? Tetap menang Habib Syekh. Sekarang orang yang di bar sama ngaji Jumat pagi banyak mana? Banyak banget. Artinya kebenaran itu selalu menang. Lah repote kadang sing nggawa kebenaran itu hitung-hitungan. Tak rewang ini untuk apa? Itu mulai masalah. Kalau yang bawa saja sudah ada ikhlas itu mulai. Asal yang bawa ikhlas, insya Allah tetap menang. Gitu. Dong tapi paham ya, orang saya tersinggung ya. Biasa wae orang saya. Jadi artinya Allah menunjukkan kebenaran kan sesuatu yang enggak menarik itu sebetulnya. Kok menarik ya dong, kiai ini wis lanang, jenggoten, briwoen, anak dulu artis kan karuan, sing disawang ngayu. Ya ini misalnya, Khadrowan sing Hamdani Ali wis delok ngaji ngene iki sing nguri delok Hamdani entuk apa ya. Tapi yang menarik kowe. Ya coba Vatikan, saya punya teman itu pernah main di Vatikan. Itu kan menarik, ada gondola, orang Eropa itu cantik-cantik, cekatoan cekak. Wajar lah kalau menarik. Tapi masih kalah dengan Ka'bah. Ka'bah wis kotak, pinggire wong brewok jobahan. Tapi wong mukjizat. Kuwi ku wong ya wedan tenan moro Ka'bah. Edan itu seneng banget, orang Edan bahasa Jawa, bahasa Arab. Orang Jawa nak darani seneng banget, bahasa apa? Coba. Justru itu kita mukjizatnya Ka'bah. Lah ya kalau orang ke Vatikan kan menarik wajar kan, kayak wong ayu, sungainya indah. Mau Ka'bah saja. Terus otak, ireng pisan. Terus ngono wong Arab-Arab. Wotok-kotok kadang. Dituwakoi, wah, sabung Ka'bah ku keramat. Daya tariknya ya luar. Lu mau menuruti teori sosial, Ka'bah itu menarik enggak? Coba sama-sama. Justru itu keramate. Kiai yang ngono, wis watuk nak mulang rae nak. Wadang mulang saking sepuh ngidang itu. Tapi sing ngaji ya wage. Ana canma mesti jaga penampilan, jaga imet, berhubung niate merapati ikhlas. Lah wong ya ora seneng. Dage apa wong ta itu. Dadi pancen agama iku mesti iso jaga agama mau ikhlas tok. Mumpun ngandel kula. Karena wa ma umiru illa liya'buduwaha mukhlisina lahuddin. Jadi agama ini hanya bisa dijaga oleh apa? Ikhlas. Cara ikhlas piye, Gus? Aku dilatihan mbok takoki. Tapi sementara yo Cuma latihanku wis suwi, dadi kemungkinan kemungkinan wis sukses. Jadi mohon Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma aftah alaina wa al khair wa bil barakah wa bil ni'mah wa bil rizqi wa bil quwwati wa bil sihah wa bil salamah wa bil jannah. اللهم فينا من كل بلاء الدنيا وداب الآخرة وصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم صار الدنيا شر الآخرة غفر لهم لنا لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من نور بسير وشيره في خلق عيون نظير وقلوب الحسد وباك كما أهويت روحا بالجزاد إنك لا كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا بادئ السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا الله لا إله إلا أنت أسألك أن تجعل بي بالنور هدايتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بي شملي وترد بي الفتنة عني. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا ودعاة وعبادة وعملا صالحا وعنده. اللهم زدنا بحياة العلماء وعمدنا بموت الشهداء وانصرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء ودخل الجنة مع الأنبياء عليهم السلام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالمين الشر منا لا تهتك صدرنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وطوبة قبل الموت وسعادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ونصيبا من الجنة ونصيبا من الجنة وارزقنا نظرا إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.